Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid للإمام العلامة عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله. Kita masih pada penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wa kana as-sahabatu wat-tabi'un radhiyallahu anhum ya'tuna ila masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam fayusallun. Para sahabat dan tabi'in, mereka datang ke masjid Rasul untuk salat. Fa'idha qadaw sholah qa'adu aw kharaju. Jika selesai sholat, yang duduk ya duduk di masjid, mungkin melanjutkan zikir atau doanya. Yang keluar ya keluar, mau kerja, mau ini. Walam yakunu ya'tunal qabra lissalam. Tidak ada dari mereka yang kemudian seusai sholat sengaja ke kuburan Rasul untuk salam kepada beliau. Tiap kali sholat tidak ada. Li'ilmihim anna sholata wassalamu alaihi fis sholah akmalu wa afdal. Karena mereka tahu sholawat, salam di dalam sholat itu lebih sempurna dan lebih afdal. Wa amma dukhuluhum inda qabrihi lis-salati was-salami alaihi hunak aw as-salat aw ad-du'a. Falam yashra'hu lahum. Adapun masuk ke kuburan Rasul untuk bersolawat atau berdoa di situ, ini sesuatu yang tidak Allah syariatkan, tidak Rasul ajarkan kepada mereka. Bal nahahum, bahkan Nabi melarang keras mereka. Fi qawlihi, dalam hadisnya, la tattakhidhu qabri ida wa sallu alaihi fa inna salatakum tablughuni. Jangan jadikan kuburku id, tempat kalian berkumpul melakukan ibadah. Salat kepadaku, salawatlah kepadaku, karena salawat kalian sampai kepadaku. Fabayyana anna salata tasilu ilaihi min bu'd. Begitu beliau jelaskan bahwa salawat kepada beliau sampai walaupun dari kejauhan. Wa kadzalika salam, salam pun begitu, dari jauh sampai. Wa la'ana man ittakhadha qubural anbiya masajid. Rasul pun menjelaskan kepada mereka laknat orang yang menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat peribadatan, tempat dia bertakarrub, dilaknat. Wa kanatil hujratu fi zamanihim yudkhalu ilaiha minal bab. Di zaman itu masih segar, sahabat masih ada banyak, maka kamar di mana Rasulullah SAW dimakamkan bisa dimasuki lewat pintu rumah Aisyah. Idza kanat Aisyah fiha, idz kanat Aisyatu fiha wa ba'da dhalik ila an bunyal haitul akhir. Karena zaman itu masih ada Aisyah, dan beberapa tahun setelah meninggal Aisyah pun masih bisa, kalaupun mereka mau masuk, seandainya mau masuk, pingin masuk, bisa, karena itu rumah Aisyah radhiyallahu anha, ada pintunya, orang bisa keluar masuk leluasa, bebas. Sampai kemudian di beberapa tahun berikutnya dibangun tembok, diperluas masjid sehingga ditutup. Artinya di zaman sahabat, di zaman tabi'in, kibar tabi'in, kalau seandainya orang pingin masuk rumah Aisyah sehingga melihat langsung dekat dengan kuburan Rasul SAW, bisa. Wahum ma'adhalika tamakkun minal wusul ila qabrihi la yadkhuluna ilaih la lisalam wala lissalah wala liddu'a li anfusihim wala li ghairihim wala lisu'al an hadith au ilm. Artinya, dan ini istimbat tajam dari al-imam mu'allif, bersamaan dengan kemungkinan yang ada, seandainya itu mereka lakukan, bisa-bisa, gak sulit, gak seperti sekarang tembok, dipagar, dijaga. Dulu enggak. Itu pun tidak ada sahabat atau kibar tabi'in yang masuk ke kuburan Rasul, ke rumah Aisyah. Enggak ada. Tidak untuk sholawat, tidak untuk salam, tidak untuk doa. Baik doa untuk diri mereka sendiri, doa untuk selain mereka. Tidak ada yang kesana untuk tanya ilmu, tanya hadis kepada Rasul, enggak ada. Padahal sekali lagi sangat mungkin dan sangat gampang untuk mereka masuk langsung berdiri di depan kubur Rasulullah SAW. Tapi tidak ada yang masuk ke sana. Walakana syaitan yatma'u fihim hatta yusmi'ahum kalaman au salaman. Fayadhununa annahu huwa kallamahum wa aftahum wa bayyana lahumul hadith au annahu qad radda alaihimus salam bisautin yusma'u min kharij kama tami'a syaitanu fi ghairihim. Ditambah juga karena akidah mereka yang kuat, para sahabat, tabi'in, karena mereka tahu ilmu yang benar tentang tauhid, faham sunnah, maka syaitan pun tidak bisa berambisi banyak kepada mereka. Misalnya, memperdengarkan kepada mereka suara atau pembicaraan yang dengan itu yang mendengar seakan ini suara Rasulullah ini. Atau kemudian ada fatwa, ada jawaban dari Rasul SAW. Atau jawaban salam. Kalau dikasih salam, assalamualaikum Rasulullah, waalaikumsalam misalnya. Syaitan buat dan bisa syaitan untuk fitnah bagi kuburiyin, fitnah bagi juhal, orang-orang jahil. Dia rekayasa sedemikian rupa suara merekanya semakin yakin ini betul suara dari kuburan. Terdengar dari luar. Kepada selain mereka, syaitan sangat ambisi dan dia lakukan begitu. Kuburannya wali fulan, kuburannya fulan, alan. Yang menyembah-nyembah di situ, yang minta-minta di situ sampai tengah malam. Dimanfaatkan betul oleh syaitan. Sehingga keluar suara, dia dengar. Atau mungkin sosok tertentu yang dia lihat. Syaitan menjawab, berbicara begini, itu. Merekanya kan semakin yakin, semakin terfitnah. Berarti betul, keramat betul kuburan ini. Bagaimana mereka bilang ini khurafat dan ini. Buktinya kita dengar sendiri suara wali fulan di kuburannya. Kita lihat sosoknya. Diperdaya oleh syaitan. Itu pada umat-umat belakangan. Kepada para sahabat tabi'in, gak ada ambisi syaitan untuk itu. Gak bisa. Fa'adhallahum inda qabrihi wa qabri ghairihi. Hatta dhannu anna sahibal qabr ya'muruhum wa yanhahum wa yuftihim wa yuhadithuhum fidzahir. Selain kuburan Rasul dan selain para sahabat tabi'in, syaitan berhasil sehingga orangnya yang di kuburan itu menjadikan kubur sebagai eid, tempat perkumpulan mereka, tempat di situ mereka ibadah, zikir, doa, solawat, baca-baca ini itu. Lalu diperdengarkan oleh syaitan suara menyuruh mereka. Seakan yang di dalam kubur walinya ini bicara. Kalian harus begini, kalian harus begitu. Kalian tidak boleh begini, kalian tidak boleh begitu. Berfatwa, ini begini. Berbicara kepada mereka. Nyata, bukan fiktif, memang suara didengar betulan. Tapi tentunya bukan suara orang yang dikubur, yang mati-mati sudah gak mungkin. Syaitan. Syaitan memanfaatkan kebodohan mereka ini, tambah dijauhkan oleh syaitan, disesatkan semakin jauh. Sehingga terdengar suaranya begini-begitu. Merekanya tambah yakin dengan kemusyrikannya. Wal'iyadzu billah. Wa annahu yakhruju minal qabr wa yarawnahu kharijan minal qabr. Bahkan keluar dari kuburnya sosok orang saleh yang dikubur itu yang mereka datangi. Terlihat betul oleh kasat mata mereka, nyata. Dan gampang syaitan menyerupai wajahnya, ini itunya. Keluar. Kalian minta apa? Ini itu. Tambah gak karuan sudah fanatiknya kepada kuburan itu. Yakin berarti betul sakti ini orang keramat, orang mulia. Dekat kedudukannya dengan Allah. Syaitan manfaatkan. Wa yadhunnuna anna nafsa abdanil mauta kharajat tukallimuhum. Merekanya mengira betul-betul jasadnya mayit ini yang bangkit keluar dari kubur. Padahal itu syaitan. Wa anna ruhal mayyit tajassadat lahum fara'auha. Mereka yakini ruhnya mayit kembali lalu bangkit dan mereka lihat yang keluar dari kubur. Kama ra'ahumun nabi Lailatul Mi'raj, sebagaimana Rasulullah SAW melihat mereka itu di malam Al-Mi'raj. Asyahid, kepada para sahabat, syaitan enggak bisa melakukan itu. Mau memperdaya para sahabat atau kibar tabi'in di zaman itu, Hasan Basri, Ibnu Sirin, Mujahid, fulan-fulan, mendengarkan suara seakan itu suara Rasul, jawab salam, menyampaikan hadis atau berbicara ini itu. Untuk tamak saja, untuk berharap bisa melakukan itu, enggak syaitan. Kenapa? Karena para sahabat pun tidak terfitnah dengan kuburan. Dari awal sudah enggak bisa. Jangankan ke kuburan seperti tadi, peluang untuk masuk itu terbuka lebar, pintu ada. Mau masuk bisa. Rumah Aisyah, kamar Aisyah masih ada. Tidak ada dari mereka yang masuk itu pun. Ngapain mau difitnah oleh syaitan, ada suara Rasul, masuk saja bisa kok. Tapi tidak dilakukan. Adapun mereka ini, orang-orang kuburiyin yang belakangan, kan terfitnah sangat dengan kuburan. Datang dari jauh-jauh, dijadikan wisata religi. Berbondong-bondong di situ bermalam, sholat, baca ini itu, zikir, doa, nah, dengan keyakinan-keyakinan yang lain bahwa kuburan ini begini, kuburan itu begitu, sahibul qabr begini, sahibul qabr begitu, ya ditunggangi oleh syaitan. Jauh berbeda. Wal maksud anna sahabata lam yakunu ya'taduna salata wassalam alaih inda qabrihi. Tujuan penjelasan ini bahwa para sahabat tidak terbiasa. Tidak terbiasa untuk sholawat atau salam kepada Rasul harus ke kuburannya. Datang masuk ke rumah Aisyah, enggak ada seperti itu. Kama yaf'aluhu man ba'dahum minal khuluf. Tidak seperti generasi-generasi belakangan yang setelah mereka berdesak-desakan, berjubel-jubelan, bahkan dari mereka di luar masjid melakukan itu. Wa innama kana ba'dhuhum ya'ti min kharij fa yusallim alai idza qadima min safari kama kana Ibnu Umar yaf'alu. Sebagian, enggak semua, sebagian sahabat seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kalau pulang dari safar jauh, tak perjalanan kemana berapa hari, pulang beliau kembali ke Madinah baru masuk masjid setelah sholat atau ini, beliau datangi di hadapan kubur Rasul, salam, assalamualaikum ya Rasulullah, keluar. Itu pun kalau pulang dari safar. Adapun tiap hari gak ada. Padahal mereka tinggal di situ. 5 waktu mereka sholat di situ. Qala Ubaidullah ibni Umar an-Nafi', kata Ubaidullah bin Umar, Ubaidullah ibnu Umar ini ibnu Hafiz ibn Asim ibnu Umar ibnu al-Khattab wafat tahun 140 sekian Hijriah. Ada yang lain, saudaranya namanya Abdullah ibnu Umar, juga sama cucu dari Umar ibnul Khattab. Para ulama sebutkan al-musaghar thiqah wal-mukabbar dhaif. Yang musaghar namanya di tasghir ini Ubaidullah thiqah, rawi yang thiqah. Abdullah mukabbar namanya besar, Abdullah dhaif dalam periwayatan hadis. Dari Nafi' kana ibnu Umar idza qadima min safarin ata qabrun nabi. Ibnu Umar kalau pulang dari safar, beliau datangi kuburan Rasulullah. Faqala, lalu beliau sampaikan, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Aba Bakr, assalamu alayka ya Abata. Karena tiga mereka, salam kepada Rasul, salam kepada Abu Bakar dan ayahnya, Umar ibn al-Khattab. Thumma yansarif. Lalu itu beliau keluar dari masjid, salam begitu saja. Qala Ubaidullah, kata Ubaidullah, cucunya Umar, ma na'lamu ahadan min ashabin nabi fa'ala dhalika illa ibna Umar. Dan ini objektifnya mereka, adalah keluarga besarnya. Kata Ubaidullah, kami tidak mengetahui ada yang melakukan seperti itu dari para sahabat, kecuali ibnu Umar sendiri. Ijtihad beliau radhiyallahu anhuma. Sahabat lain enggak ada yang melakukan. Bahkan yang lebih besar dari ibnu Umar keilmuannya ininya. Nah, tidak ada yang melakukan yang jelas dari para sahabat. Wa hadza yadullu ala annahu la yaqifu 'indal qabr lid-du'a idza sallam kama yaf'aluhu katsir. Ini pula menunjukkan di sisi lain tidak ada syariatnya orang itu berdiri berdoa di kuburan setelah dia salam kepada Rasul Abu Bakar Umar, seperti yang dilakukan banyak orang. Ini cuma salam saja seperti ibnu Umar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau kamu kebetulan kesana, lewati kubur beliau, ya seperti ini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Sudah keluar. Wala ibnu Umar berdoa di situ agak panjang, lama, berhenti berdoa, minta ini, minta itu, untuk dirinya ataupun orang lain mungkin, berdoa ini itu, enggak dilakukan juga oleh ibnu Umar. Makanya Syekhul Islam katakan, ini pula menunjukkan enggak ada doa. Tidak seperti yang dilakukan kebanyakan orang. Dilama-lamakan di situ, dikhusyuk-khusyukkan, sudah bukan lagi sholat dan sholawat tapi doa, wah kesana kemari, nggak ada contohnya dari yang terbaik di umat ini. Qala Syekhul Islam li anna dzalika lam yunqal an ahadin minas sahabah. Kata Syekhul Islam, itu tidak dinukilkan dari satu pun dari para sahabat. Fakana bid'atan mahdhah. Makanya itu murni menjadi bid'ah. Doa-doa di kuburan. Enggak satu pun melakukan. Salam masih, yakni. Walaupun mayoritas hampir seluruh sahabat, kata Ubaidullah, enggak ada yang melakukan. Tapi kalaupun kamu lakukan, ada pendahulunya, ada Abdullah bin Umar. Salam tok. Tapi kemudian ada doa, ada ini. Siapa yang menjadi contoh bagimu? Siapa yang mendahului kamu? Wa fil mabsut qala Malik la ara an yakifa inda qabrin nabi walakin yusallim wa yamdi. Kata Imam Malik, aku enggak setuju orang berdiri di kuburan nabi lama-lama. Tetapi kalaupun dia mau ke situ, kebetulan ke situ, ya salam saja. Jalan keluar. Seperti Ibnu Umar tadi. Mian sorif. Ya lewat aja sekedarnya. Kamu tahu, kalau dari depannya, bangunan yang di situ ada kubur Rasul Abu Bakar Umar, paling juga berapa? Ya, kurang lebihnya mungkin 5 meter kah? Kurang lebih lebarnya. Nah, 4 meter atau 5 meter. Ya sambil lewat di situ, salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar. Mas, lewat keluar. Karena ke sana langsung pintu keluar. Makanya Imam Malik katakan, aku enggak setuju, enggak sependapat. Berdiri di situ lama-lama, baca ini, itu. Enggak ada contohnya. Wa nassa Ahmad annahu yastaqbilul qiblah wa yaj'alul hujra an yasarihi li'alla yastadbiruhu. Kata Imam Ahmad, hendaknya dia pun menghadap kiblat dan hujrah, kamar di mana di situ kubur Rasul Abu Bakar Umar, hendaknya dia jadikan di sebelah kirinya. Artinya jangan sampai membelakangi kubur karena pemandangannya akan kurang baik. Fitnah bagi orang awam ini tuh, enggak ada hormatnya kepada Rasul, kepada Abu Bakar Umar, membelakangi Rasulullah SAW. Al-Muhim, kata Imam Ahmad, kamu sebisa mungkin menghadap kiblat, tapi kalau menghadap utuh, kamu akan membelakangi kubur karena jika ini kuburan, ini dinding kuburan, ini kiblat. Kalau kamu ngadep kiblat berarti membelakangi kuburan Rasul SAW. Ini pintunya. Di sini dijaga oleh para petugasnya, polisi, ini itu. Kalau kamu ngadep kiblat utuh, otomatis kamu akan membelakangi kuburan. Kata Imam Ahmad, ya jangan begitu, tetapi agak serong sedikit, miring, sehingga kira-kira kuburan itu ada di sebelah kirimu. Ada tidak terlihat kalau kamu itu sedang membelakangi kubur. Orang-orang sufi, wah, itu akan menjadi permasalahan besar bagi mereka jika orang itu melakukan yang menurut mereka tidak sopan. Enggak ada dalilnya juga. Misalnya, bahkan orang di belakang kubur. Ini kuburan di sana, dia mungkin di belakangnya, di area perluasan masjid, dia menghadap kiblat, sehingga antara dia dengan kiblat ada kubur Rasul SAW. Mungkin sedang capek atau apa, orang sambil bersandar di tiang-tiang masjid, menselonjorkan kakinya, marah mereka yang tua-tua, sufi miskin. Ini qillatul adab, enggak sopan. Ini kakimu kamu hadapkan ke kuburan. Ini kalau ini ngawur. Nah, enggak ada yang berpendapat demikian dari para a'imah dan para ulama sunnah. Nah, tapi yang dimaksud Imam Ahmad tadi ketika mengucapkan salam. Wabil jumlah qad ittafaqal a'immah ala annahu idza da'a la yastaqbilul qabr. Secara umum para imam sepakat bahwa ketika orang itu berdoa tidak menghadap kuburan. Watanaza'u, hanya saja mereka berselisih pendapat. Hal yastaqbiluhu 'inda salam 'alaihi amla? Bagaimana ketika orang itu membaca salam, mengucapkan salam kepada Rasulnya, apakah menghadap kuburnya ataukah tetap seperti tadi menghadap kiblat? Ada khilaf. Kalau itu doa sepakat, tidak boleh menghadap kubur. Salam itu yang mereka perselisihkan, menghadap kiblatkah atau menghadap ke arah kubur. Wa fil hadis dalilun ala man isyaddir rihal ila qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dalil yang menunjukkan larangan orang syaddur rihal, safar niat tujuannya ke kuburan Rasulullah. Enggak boleh. Wa ila ghairihi minal kubur wal masyahid, apalagi ke kuburan-kuburan yang lain atau tempat-tempat keramat, masyhad yang dijadikan tempat peribadatan, dikunjungi, didatangi jauh-jauh, safar, biaya, tenaga, waktu. Li'anna dhalika min ittikhadihi, min ittikhadiha a'yadan. Karena dengan syaddur rihal, akhirnya menjadikan tempat itu sebagai id, yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan jadikan kuburku id. Orang syaddur rihal akan menentukan pada hari ini, bulan itu, berbondong-bondong dari berbagai bermacam penjuru, akhirnya ramai tempat itu didatangi, akhirnya dijadikan id, tempat perkumpulan, tempat keramaian, menjalankan ibadah berulang pada setiap tahunnya. Itu yang dilarang Rasul. Bal min a'zami asbabil isyraqi bi ashabiha. Bahkan itu menjadi sebab terbesar orangnya terjerumus dalam kemusyrikan. Sebab terbesarnya ini, terfitnah, hulu terhadap kuburan-kuburan orang soleh. Pada akhirnya dia meminta-minta kepada selain Allah di kuburan-kuburan itu. Wahadihi hiyal mas'alatul lati afta fiha syekhul Islam. Inilah masalah yang syekhul Islam fatwakan. A'ni man safara li mujarradi ziyarati kuburil anbiya'i wassalihin. Orang safar hanya untuk ziarah kubur nabi atau orang soleh. Ya, safarnya hanya itu memang. Sengaja safar keluar dari awal niatnya untuk pingin datangi kuburannya fulan, kuburannya fulan. Wa naqala fiha ikhtilafal ulama, famin mubihin lidhalik kal Ghazali wa Abi Muhammad al-Maqdisi, wa min mani'in lidhalik kabni Batta wa Ibni Aqil wa Abi Muhammad al-Juwaini wal Qadhi Iyad. Ada yang membolehkan seperti Ghazali, Abu Muhammad al-Maqdisi, ada yang melarang seperti Ibnu Batta, Ibnu Aqil, Al-Juwaini dan Qadhi Iyad. Wa huwa qaulul jumhur. Dan yang melarang inilah jumhur ulama. Nassa alaihi Malik. Nas jelas dari Imam Malik. Wa lam yukhalifu ahadun minal a'immah. Dan tidak ada yang menyalahi Malik satupun dari imam-imam Islam di zamannya. Imam Malik melarang keras seperti tadi. Wa huwa as-shawab, dan itu yang benar. Terlarang, enggak boleh safar sengaja mendatangi kuburan. Karena itu syaddur rihal, dan menjadikan kuburan itu eid, tempat di mana mereka berkumpul beribadah di situ. Lima fi sahihain, karena hadis Bukhari Muslim an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, al masjidul haram wa masjidi hadza wal masjidul aqsa. Tidak boleh rihlah safar kecuali ketiga masjid. Haram, masjidku ini dan Masjidil Aqsa. Fadakhala finnahi syadduha li ziyaratil kubur wal masyahid. Masuk dalam larangan ziarah kubur dan tempat-tempat yang dikeramatkan orang. Fa imma ayyakuna nahyan wa imma ayyakuna nafya. Itu bisa bermakna larangan, la tushad, jangan kamu safar. Bisa pula itu nafi, tidak boleh safar itu kecuali ketiga masjid. Wa ja'a fi riwayatin bi sighatin nahi fa ta'ayyana ayyakuna lin nahi. Di riwayat lain tersebutkan dengan lafaz larangan, la tushaddu ar-rihal, berarti jelas, semakin jelas yang dimaksud adalah larangan untuk safar ke kuburan-kuburan itu. Walihada fahima minhu sahaba al-mana, itu yang difahami sahabat larangan. Kama fil muwatta, wal musnad was sunan an Basrah ibn Abi Basrah al-Ghifari annahu qala li Abi Hurairah waqad aqbala min at-tuhur law adraktuka qabla an takhruj ilayhi lama kharajtu sami'tu Rasulullah yaqul la tu'malul mati illa ila thalathati masajid al-masjidil haram wa masjidi hadha wal masjidil aqsa. Kata Basrah ibn Abi Basrah al-Ghifari, hadis di Sunan, Musnad, Muwatta, ketika beliau menjumpai Abu Hurairah setelah beliau dari Tur, Gunung Tur, kalau saja, kata Abu Hurairah, aku menemuimu sebelum kamu berangkat, sebelum kamu keluar, maka aku gak akan mau keluar menemuimu. Karena aku dengar Rasulullah katakan, tidak boleh kendaraan itu dipakai. Di zaman itu onta mati, kuda, himar. Ini sama tadi, tusyadur rehal, dipakai safar. Kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kamu ngapain ke Tur sana? Safar, rehlah, kejauhan sana. Gak boleh kendaraan digunakan, safar, kecuali ke tiga masjid ini untuk ibadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adzan, muadzin, yuadzin, adzan. Mengingatkan bahwa melihat perkembangan kondisi belakangan yang mana musuh-musuh dakwah semakin berani, brutal, dan mengarah kepada anarkisme. Tidak jarang mereka mengerahkan massa dan menggunakan kekuatannya untuk merusak dan menghancurkan apa yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah Salafiyin dari aset-aset dakwah, membubarkan atau melarang pengajian, daurah, ta'lim dan semisalnya. Ditambah kondisi al-bilad yang Allah yuslihuha, semoga Allah benahi, perkara yang menuntut kepada kita Ahlus Sunnah untuk selalu siap siaga. Tentunya kewaspadaan dan koordinasi dengan aparat, para penegak hukum terus dijalin karena mereka yang berwenang, mereka yang punya tanggung jawab dan kewajiban. Namun di sisi lain tetap kita tidak boleh lengah dan hilang kewaspadaan, karena sewaktu-waktu mungkin saja ancaman-ancaman itu dan terus mengintai dan membidik kita. Seruan-seruan Wahabi, dakwah radikal dan semisalnya terus mereka gencarkan. Al-Muhim dari situ, ini sekilas, hampir di seluruh wilayah kurang lebih sama seperti itu. Nah, di beberapa tempat walaupun bukan kita, bukan ikhwah kita, bukan salafiyin, tapi menunjukkan bagaimana kondisi yang ada. Nah, mereka dari ormas tertentu merasa berhasil membubarkan pengajian atau daurolah istilahnya, mereka yang bikin, melonjak, berani kepada tingkat berikutnya karena ini dianggap berhasil. Ketika mereka bangun masjid, nah, dan sudah ada pondasi, kemudian tiang-tiang, slup-slup, dan semisalnya, dihancurkan, dibongkar paksa, dihancurkan. Nah, dan ini brutal tentunya. Kalaupun seandainya mereka enggak setuju ini, itu kan bisa dilaporkan ke pihak yang berwenang. Tapi begitulah kebrutalan. Dan, nah, al-muhim, kondisi yang menuntut kita lebih waspada, di jalan pun demikian, keamanan menjadi taruhan, belum lagi masing-masing yang sudah berkeluarga, bawa anak, bawa istri. Nasallallahu assalamah. Tetapi kita min bab khudhu hidrakum, ambil kewaspadaan kalian, waspadalah kalian dan bersiap siagalah agar kalau-kalau terjadi kamu sudah punya kesiapan, kamu sudah punya bekal, bisa untuk membela diri kalau memang itu terjadi. Nah, dari situ asatidzah menyarankan semua kita asatidzah untuk salafiyin bersemangat belajar bela diri. Nah, penting seperti namanya untuk membela diri. Untuk membela diri kamu, keluargamu, anak istrimu, membela dakwahmu terlebih-lebih lagi. Nah, dari rongrongan dan kejahatan orang-orang yang menginginkan makar terhadap dakwah yang mulia ini. Nah, merekanya semangat dalam kesesatannya, dalam kerusakannya. Di sisi lain, hizbiyin dan yang selain mereka juga semangat belajar ini, yang belajar itu. Nah, dari macam-macam bentuk bela diri. Walhasil, nanti akan berlanjut, insya Allah akan ada pengumuman berikutnya, kapan dan di mana. Yang jelas ada wacana dan rencana kita untuk kita belajar tentunya dasar-dasar yang paling penting untuk bela diri, persiapan fisik, yang kita harapkan kesungguhan dan keseriusan, semangat dari kita untuk ikut serta dan mengikuti program tersebut. Nah, mungkin untuk permulaan kemarin kita bicara-bicara, insya Allah akan datang bertaawun dengan kita beberapa ikhwah kita yang mereka jazakumullah khair sudah mencapai tingkatan yang cukup tinggi dulu sebelum mengenal dakwah dalam bela dirinya. Al-muhim, antum ikuti saja, nanti akan disebarkan lewat grup-grup WA yang ada. Harap ini disampaikan kepada ikhwah yang lain yang mungkin belum sempat hadir di malam ini. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.